السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة للمؤمنين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali bertemu dalam kajian Al-Quran sebagai penyejuk hati yang kami ambil dari tafsir Sya'rawi. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita pada ayat ke-8, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Para pendengar yang berbahagia, kajian kita pada kesempatan ini sangat menarik, sebab jika kita mencoba untuk mereview kembali ayat-ayat yang pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat pertama sampai ayat kelima dari surah Al-Baqarah itu menyebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri daripada orang-orang yang beriman. Sedangkan pada ayat ke-6 dan ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pula tentang orang-orang kafir. Dari ayat 1 sampai 5 terasa agak singkat, dan lebih singkat lagi dari ayat 6 dan 7. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak memberikan porsi penjelasan tentang orang-orang munafik, yaitu dapat kita lihat pada ayat 8 sampai ayat 13. Di dalam ayat 8 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai memaparkan tentang hakikat daripada orang-orang munafik itu. Namun sebelum kita sampai kepada siapa orang-orang munafik itu sebenarnya, maka ingin dikemukakan terlebih dahulu apa sebenarnya akar kata dari kata-kata munafik itu. Kata-kata munafik itu berasal dari akar kata bahasa Arab nafaqo, yang kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab maka artinya adalah terowongan. Nah, terowongan itu memiliki dua pintu, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Demikian jugalah dengan orang-orang munafik. Mereka bermuka dua. Di depan kita bermanis muka, di belakang kita mencaci dan mengumpat. Ini adalah orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini yang merupakan isim fa'il daripada kata-kata nafaq, ini tidak jelas keberadaan atau eksistensi mereka dalam melawan Islam. Kalau orang-orang kafir jelas permusuhannya, tapi orang-orang munafik ini tidak. Mereka adalah musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak mengkaji tentang orang-orang munafik ini. Bahkan di dalam surah An-Nisa ayat 142 sampai 143 Allah menjelaskan secara lebih rinci lagi tentang orang-orang munafik itu, sampai kadang-kadang kita bisa mengatakan dengan ciri-ciri ini kita bisa menunjuk hidung orang-orang munafik itu sendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata annas. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata annas? Karena sifat nifaq, sifat bermuka dua, ini dapat terjadi pada siapa saja, pada seluruh manusia. Bermuka dua dapat saja terjadi bukan hanya pada orang-orang kafir, tapi pada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Nah, di dalam sejarah kita sendiri di Indonesia, kita pernah mengenal Christian Senokronya yang dia berpura-pura masuk Islam dan belajar di Mekah beberapa tahun dengan mengganti namanya, kemudian kembali ke Indonesia untuk merusak Islam itu sendiri, begitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sangat jelas di dalam ayat ini menjelaskan atau menegaskan bahwa orang-orang yang bermuka dua itu, orang-orang munafik itu akan mengatakan mereka beriman, tapi pada hakikatnya mereka itu tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa iman itu tasdiqun bil qalbi, diawali dengan keyakinan di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah qaulun bil lisani, diucapkan dengan lidah, wa a'malun bil jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, dan diaktualisasikan dengan seluruh anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Orang-orang munafik ini syarat pertama saja mereka sudah tidak ada, yaitu tasdiqun bil qalbi, hati mereka sama sekali tidak beriman kepada Allah, dan Allah mengetahui hal tersebut. Di dalam surah An-Nisa 142, Allah Subhanahu wa taala sedikit memaparkan sifat-sifat mereka yang lain, yang seakan-akan Allah ingin menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca Al-Qur'an siapa mereka itu sebenarnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dhalik la ilaha ula wa la ilaha ula wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Para ahli tafsir mengkaitkan erat antara ayat yang sedang kita bahas ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 8 dengan surah An-Nisa 142 dan 143 ini, di mana di dalam surah An-Nisa ini Allah menjelaskan orang-orang munafik itu mengira bahwasanya mereka menipu Allah, padahal Allah lah yang sebenarnya menipu mereka. Dan ciri mereka apabila mereka menegakkan salat, mereka menegakkannya dengan bermalas-malasan, dan mereka kalau berbuat ingin dipuji dengan rasa riya dan tidak mengingat Allah walau sedikit pun, kecuali hanya sedikit sekali mengingat Allah. Jadi inilah orang-orang munafik, di mana Imam Asy-Sya'rawi mengatakan orang-orang munafik itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Mengapa? Karena mereka memiliki sifat mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula, yaitu tidak memiliki keistiqamahan, tidak memiliki pendirian dalam kehidupan. Mungkin sebagai pengantar ini sebelum kita melakukan semacam diskusi, baik. Iya, di sini Pak Ustaz, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amanna billahi wa bil yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal kita ketahui rukun iman itu ada 6. Kenapa kok hanya 2 saja yang disebutkan? Iya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat 8 ini hanya sebagai sampel dan hal yang berkaitan sekali dengan keimanan, dengan tasdiqun bil qalbi itu tadi, yaitu beriman kepada Allah. Sebagaimana dalam pertemuan atau kajian kita yang lalu, bahwa beriman tentang yang gaib puncaknya adalah beriman kepada Allah. Dan begitu juga untuk memunculkan keyakinan, dan di situ Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang keyakinan, dikasihkan sampel juga adalah yaumil akhir. Karena kedua hal ini banyak sekali orang yang tidak meyakininya, dan khususnya orang-orang yang munafik, di dalam diri mereka itu ada nifaq. Dan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan melihat bagaimana mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana sufaha. Mereka mengira bahwa orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada yaumul akhir itu adalah orang-orang bodoh, begitu. Padahal tidak sama sekali demikian. Iya, Saya ingin menambahkan sedikit dari penjelasan Ustaz Ardi tadi, bahwa sebenarnya kenapa kedua poin rukun iman ini yang disebutkan, kenapa tidak iman kepada nabi, kepada kitab? Karena pada dasarnya iman kepada Allah itu adalah merupakan pondasi dasar. Sedangkan iman kepada akhirat itu merupakan klimaks atau puncak daripada keimanan seseorang. Ya. Nah, begini Ustaz. Di dalam tubuh manusia Allah menciptakan suatu keselarasan dan keseimbangan, saya kira. Jadi misalnya orang mukmin dia ikut keseimbangan tadi, beriman kepada Allah, bertakwa, maka di dalam hatinya ada kedamaian. Terhadap orang kafir dia juga terang-terangan saja. Artinya apa? Saya enggak beriman, udah satu kata saja begitu. Muncul juga mungkin kedamaian walaupun dalam artian semu. Tapi bagi orang munafik ini bagaimana? Mau dikatakan damai juga tidak, perang juga, bagaimana menurut Ustaz? Iya. Jadi orang munafik ini karena mereka bermuka dua, akhirnya mereka tidak sesuai dengan ucapan mereka dan sikap yang ada di dalam diri mereka. Karena manusia itu pada hakikatnya dia tidak mampu melawan kata hatinya. Ya. Ketika kata hati yang berbicara, maka itu tidak dapat didustai. Ya. Ketika kita mengucapkan dengan lisan bisa bersilat lidah. Jadi orang-orang munafik ini, ya, antara hati yang di dalam dirinya itu, ya, mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, Ustaz Ardi, ya tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Anapi bahwasanya manusia itu adalah satu kesatuan. Sedangkan orang munafik ini adalah orang yang bermuka dua. Ini bagaimana dampaknya dalam kehidupan? Ya, kalau misalnya hatinya tidak sesuai dengan perbuatannya, ini kan pasti memberikan dampak-dampak di dalam kehidupan. Artinya, kita akan bisa lihat di dalam kehidupan keseharian seseorang itu apakah munafik dan tidak, itu bagaimana, itu apa, bagaimana tanda-tandanya? Iya, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, menarik sekali pertanyaan yang dikemukakan. Jadi kalau orang munafik itu, ya, mereka akan berusaha bermanis muka di hadapan kita, ya, sedangkan di dalam praktek kesehariannya tidak demikian. Ya, mereka akan mengatakan kami akan ikut bersama Ustaz untuk berdakwah, tapi pada hakikatnya di belakang itu mereka sendirilah yang merusak dakwah itu, begitu. Karena sifat daripada mereka itu tadi tidak sesuai antara lisan, lidah yang mereka ucapkan itu dengan apa yang di dalam hati mereka. Nah, ini bisa kita lihat beberapa sifat daripada orang-orang munafik ini, antara lain bagaimana cara mereka menegakkan salat, seperti yang ditegaskan Allah dalam surah An-Nisa 142 itu tadi. Ketika mereka menegakkan salat, mereka bermalas-malasan. Dan fenomena inilah yang sekarang banyak kita lihat. Ya. Di masjid-masjid misalnya kita dapat melihat kalau salat Idul Adha yang sebentar lagi kita akan jelang, ya, salat Idul Fitri atau salat Jumat, itu masyarakat banyak yang datang ke sana. Tapi begitu, ya, masuk kepada salat-salat yang lain, betapa banyak kita melihat orang-orang yang menegakkannya itu dengan bermalas-malasan, bahkan cenderung mengabaikannya. Ya, saya lihat sisi lain nih Pak Ustaz. Ya. Apakah kondisi malas sholat itu sebagai satu tanda munafik, atau memang karena dia lagi malas saja gitu Pak Ustaz? Ya. Tapi dia bukan, saya nggak munafik, tahu saya memang sholat itu wajib. Tapi kan waktunya kan panjang katanya kan. Sedangkan nonton ini nih acaranya besok udah gak lagi nih katanya. Jadi lebih bagus nonton dulu baru sholat. Bagaimana nih Pak Ustaz? Iya, jadi disinilah seperti Syekh Qardawi pernah mengatakan ada fikhul awlawiyat. Jadi di dalam melaksanakan kehidupan ini atau menjalin kehidupan ini pun harus ada skala prioritas dalam kehidupan kita. Orang-orang munafik ini dia akan melakukan skala prioritas juga, tapi skala prioritas yang berkaitan dengan kesenangan dirinya, bukan berkaitan dengan apa maqala Allah wa maqala Rasul, ya, tidak sesuai dengan itu. Jadi asalkan sesuai dengan diri dia, enak rasa dia, itulah yang dilakukannya, ya kan? Makanya mereka kalau berbuat mereka ingin dipuji, yuraunan nas, dan tidak mengingat Allah kecuali amat sangat sedikit. Makanya lah karena begitu sifat mereka, akhirnya muncul akibatnya itu mudzabzabin, muncul keraguan-keraguan di dalam diri mereka. Jadi bisa saya tambah Ustaz, sedikit saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu yattabi'u lima ji'tu bih. Iya. Jadi betul. Ini untuk mengentaskan nifak tadi ini. Betul, betul sekali. Jadi, tidak beriman salah seorang kamu sampai hawa nafsunya itu tunduk kepada Islam yang kubawa. Benar sekali, benar sekali Ustaz Hanafi. Jadi memang itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Nah, kalau orang kafir, kata Syekh Sya'rawi, itu jelas mereka memang tidak tunduk. Kalau orang yang beriman, jelas dia tunduk kepada Allah. Orang kafir tidak tunduk. Tapi orang munafik ini nampaknya tunduk, tapi pada hakikatnya tidak tunduk. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dapat kita simpulkan bahwa kata-kata nifak itu berasal dari kata-kata nafaqa, yaitu terowongan, di mana setiap terowongan itu memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Begitu juga kita dapat melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ini memberikan porsi yang lebih dalam penjelasan tentang orang-orang munafik ini, karena demikianlah bahayanya orang-orang munafik bagi dakwah Islam, bahkan bagi umat Islam itu sendiri. Dan kita tentunya berupaya untuk menghindari diri kita dari bermalas-malasan dalam menegakkan salat, apalagi untuk mengatakan salat itu tidak wajib atau dengan sengaja meninggalkan salat itu. Dan begitu juga hendaklah kita beramal ibadah itu liwajihillahil karim, karena Allah lah yang akan memberikan kita balasan. Semoga para pendengar yang mendengarkan ini dan kami yang hadir di Radio Republik Indonesia yang berbahagia ini mendapatkan limpahan rahmat dan hati kita disejukkan oleh Allah, dan yang paling penting kita mendapatkan istiqamah dalam menjalankan dakwah agama ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.